melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Allah melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Pertama, jenis orang yang enggak boleh kita taati itu ada di ayat ke-8. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan taat kepada orang yang mendustakan. Yaitu yang tidak beriman. Jangan taat kepada orang yang tidak beriman. Maksudnya, jangan ikutin orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutin mereka. Jangan teladani mereka maksudnya. Udah teladanilah Rasulullah. Jelas-jelas beliau itu hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah yang akhlaknya udah sempurna. Jadi kalian jangan kepancing dan jadi meniru akhlak-akhlak orang yang mukadzibin, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan teladan kalian. Jadi jangan tiru mereka, tapi tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau meniru mukadzibin itu gimana? Sok-sok kritis kalau urusan agama, tapi kurang kritis kalau urusan yang lain. Ini berarti mengikuti mukadzibin. Giliran masalah agama dia harus logis banget, tapi giliran masalah lain dia kurang logis. Kan banyak orang kayak gitu tuh. Kalau ngomongin tentang Tuhan, dia harus logis. Ngomongin tentang syariat, harus logis. Ngomongin tentang Nabi, harus logis. Ngomongin tentang Al-Quran, harus logis. Ternyata dia mah pakai banyak sekali ritual-ritual yang entah berasal dari nenek moyang mana, yang kalau menurut kita sangat tidak logis. Dia pakai apa dupa gitu. Dia ibadahnya ibadah menyembah pohon. Dia menyembah patung misalnya. Itu kan sangat tidak logis. Giliran masalah yang lain dia tidak logis. Giliran masalah agama harus loh logis. Padahal masalah yang dia lakukan itu seringnya sangat mudah untuk dicerna dengan logika sederhana. Tidak perlu logika rumit bahwa itu salah. Kayak misalnya orang nyembah pohon, nyembah patung, nyembah kuburan, bukankah itu logikanya sangat sederhana untuk mengetahui itu salah? Tapi giliran agama harus logis. Ini berarti meneladani orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Itu satu. Kedua, orang yang enggak boleh kita taati ada di ayat 10. Jadi dua kali Allah bilang fala tuti'. Di ayat ke-10 wala tuti'. Siapa? Kullahallafim mahin, hammazin, masya'in binamim, manna'in lil khair, mu'tadin, athim, utul, zanim. Coba lihat. Semua sifat-sifat disebutkan. Yang pertama halaf. Yang kedua mahin. Yang ketiga hammaz. Yang keempat masya' binamim. Yang kelima manna'. Yang keenam mu'tad. Yang ketujuh athim. Yang kedelapan utullin. Yang kesembilan zanim. Semua ini adalah sifat tercela. Semua ini sifat tercela. Jadi maksud Allah, jangan juga kalian meneladani, mengikuti, berteman dengan orang-orang yang sifatnya tercela. Ucapannya tercela, sikapnya tercela, raut wajahnya tercela, pikirannya tercela, tangannya tercela. Semua tentang mereka, sampai 9 ketercelaan Allah sebutkan sekaligus. Jangan la tuti'. Maksud la tuti', jangan ikutin mereka, jangan berteman dengan mereka. Kenapa? Seharusnya kalian mengikuti orang yang la ala khuluqin azim, yang akhlaknya sempurna sekali dalam segala hal. Coba lihat Allah ketika ngomongin orang yang akhlaknya buruk kayak marah gitu ya. Manna'in, apa masya'in, zanim, dan seterusnya. Allah tuh kayak marah banget kepada orang-orang itu. Jadi kalau kita baca itu iramanya kurang lebih fala tuti'il mukadzibin waddu law fala wala tuti' kullu halafin mahinin hammazin masya'in binamim manna'in lil khair mu'tadin athim utullin zanim. Seolah-olah Allah ngomongnya kayak gitu. Ketika Allah ngomong tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah kayak takjub. Tapi giliran ngomong akhlak yang buruk, Allah langsung pakai istilah. Ini kalau kita fahami sense bahasanya, di situ semua rata-rata pakai tasydid. Coba perhatikan, ada tasydid di setiap sifat itu. Halaf, ada tasydid ya. Kemudian mahin, oke. Okay. Hammaz, ada tasdid. Masya, ada tasdid. Manna, ada tasdid. Kemudian mu'tal, oh, mu'tad, udah jelas. Athim, pakai ya. Athim itu bisa athim, bisa athim. Ada dua istilah bahasa Arab. Bisa athim, bisa athim. Kalau athim, panjang A-nya, itu biasa. Tapi kalau ya-nya yang panjang, itu luar biasa. Asim, Allah ngomongnya gitu, bukan Asim. Kalau Asim orang yang berdosa, kalau Asim senang dengan dosa. Kalau Asim orang yang berdosa, semua kita Asim. Tetapi tidak semua kita Asim, senang dengan udah dosa, senang terus bangga pula dengan dosa-dosanya itu Asim banget. Bukan asin banget ya, Asim. Terus utullin ada tasdid. Kemudian zanim juga pakai ya. Di sini seolah-olah Allah tuh lagi marah banget gitu. Ketika membahas tentang akhlak yang tercela, Allah tuh kayak enggak senang banget dengan akhlak-akhlak itu. Sampai Allah menggunakan tasdid ya untuk menunjukkan bangetnya. Dan Allah katakan wala tuti'. Jangan kalian mengikuti orang yang kayak gitu. Bahkan Allah mengancam di ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 16, sanasimuhu 'alal khurtum. Allah pakai bahasa celaan. Allah pakai bahasa kayak, dan hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Makhluk tidak boleh saling mencela. Hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Sanasimuhu 'alal khurtum. Apa artinya? Akan kami seret dia dengan menarik apanya? Khurtum, belalainya. Dengan menarik belalainya. Allah tidak menggunakan dengan menarik hidungnya. Kalau hidung itu manusia, kalau belalai bukan manusia. Saking Allah marah kepada orang yang buruk akhlaknya, sampai Allah menggunakan istilah yang tidak ada pada diri manusia. Saya tidak menyebutkan apa, yang jelas tidak ada pada diri manusia. Sanasimuhu 'alal khurtum, kami tarik entar belalainya. Bukan Allah bilang kami tarik entar hidungnya, atau kami jewer telinganya, atau kami tarik apa ini? Ya itu jambangnya. Dulu kan suka gitu itu kalau nggak ngerjain PR, dah ke depan. Kenapa tidak mengerjakan PR? Lembut sih, cuman lembutnya jelek gitu dan menyakiti. Bu, mending ibu daripada narik ini saya. Mending ibu udah bunuh aja saya. Jadi muridnya murid baper, murid lebay. Dulu belum ada istilah baper lebay, jadi pada polos aja gitu ya ditarik, "Ah, oh, Bu, maaf Bu, maaf Bu," gitu ya. Coba sekarang, "Bu, jangan gitu dong, mending bunuh saja saya." Ini murid dulu dengan sekarang beda. Sanasimuhu 'alal khurtum, kami tarik belalainya. Bayangin, mana manusia yang punya belalai? Ada manusia punya belalai? Tidak ada. Ini bahasa saking marahnya Allah kepada mereka. Orang-orang yang tercela akhlaknya.